Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, saya akan masuk membahas terkait dengan inti dari pertemuan kita di pengajian kali ini, tentang bolehkah melakukan demonstrasi. Pertama, kalau terkait dengan masalah menjelaskan hukum akan suatu masalah apa saja dari perkara agama, maka hal yang akan diterangkan itu harus dipahami bagaimana bentuknya. Karena sebagian kalimat kadang dia berlaku umum atau kalimatnya singkat, tapi banyak cakupan yang terkandung di dalamnya atau banyak hal yang diinginkan di dalam penggunaan kalimat-kalimat tersebut. Baik, kata demonstrasi, ya semua memaklumi ya apa yang dimaksud dengan demonstrasi. Hanya saja demonstrasi itu dari apa yang dilakukan oleh manusia, mereka anggap ada berbagai bentuk. Ada demonstrasi yang mereka lakukan dan mereka inginkan di dalamnya perkara-perkara yang terkait dengan syariat, terkait dengan agama. Dan ada demonstrasi yang dilakukan dan yang mereka maksudkan di dalamnya adalah perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia. Iya. Karena itulah sebagian orang yang mengatakan demonstrasi itu adalah boleh, itu adalah wasilah dari wasilah yang diperbolehkan. Ini adalah kalimat yang sangat tidak tepat sekali di dalam menggunakannya, karena maksud di dalam mengadakan demonstrasi itu sendiri beraneka ragam. Ya, dan di belakang perbuatan demonstrasi itu sendiri ada berbagai pembahasan di dalam syariat kita. Misalnya kalau seorang melakukan demonstrasi dengan maksud menjatuhkan pemerintah. Dengan maksud menjatuhkan pemerintah. Ini tujuan dunia. Maksudnya menjatuhkan pemerintah. Dan kadang dia jatuhkan pemerintah dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Nah, di sini berbeda hukum antara dua hal. Kalau ada yang menjatuhkan pemerintah dengan keyakinan, itu pembahasannya pembahasan kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Tapi kalau dia menjatuhkan pemerintah dengan karena maksud dunia, maka ini masuk di dalam pembahasan Ahlul Bughah. Orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Iya. Pada kesemuanya, itu oleh pemerintah boleh untuk diperangi. Tapi ini hukum terkait dengan siapa? Terkait dengan pemerintah. Ya, ini hukum syar'i berbeda dengan orang yang melakukan apa namanya demonstrasi dengan maksud-maksud tertentu, walaupun maksud ini bagus ya. Misalnya dia demo untuk membela hijab, membela apa namanya, membela cadar misalnya, atau sebagian orang yang melakukan demonstrasi untuk membela sebagian hak-hak kaum muslimin yang tertindas di berbagai belahan dunia. Ini maksud-maksud syariat yang mereka inginkan. Tapi mereka masuk di dalamnya menggunakan wasilah berupa cara demonstrasi ini. Baik. Karena itulah di sini terkait dengan masalah demonstrasi ini adalah perkara yang dimaklumi banyak terjadi di masa kini. Ya, kalau di masa dahulu mungkin ada bentuk-bentuk yang mereka dahulu ada yang melakukan kudeta terhadap pemerintah dan seterusnya, itu pernah terjadi dalam sejarah sebagaimana yang mungkin akan kita singgung. Tapi belakangan ini menjadi hal yang sangat dibahas. Kenapa? Karena di sebagian pemerintahan dibolehkan melakukan demonstrasi tersebut. Iya, dibolehkan untuk melakukannya. Maka berangkat dari sini ada suara-suara yang menyuarakan tentang pembolehan itu. Dan ada beberapa tulisan di masa sekarang ini, atau banyak tulisan dari orang-orang yang memberikan fatwa tentang bolehnya demonstrasi. Ada yang membentuk sebuah lajnah tersendiri, kemudian menyusun fatwa tentang pembolehan. Ada yang menulis buku tersendiri tentang pembolehan. Ada yang menyusun makalah, dia sebutkan puluhan dalil, tanda petik ya, menurut dia bahwa itu adalah dalil yang membolehkan dia untuk demonstrasi. Iya. Jadi saya paparkan ya, bahwa ada orang-orang yang menulis di dalam hal tersebut. Iya. Tapi kalau kita lihat kepada para ulama yang berpegang dengan sunnah dari ahlul haq, orang-orang yang betul-betul mumpuni di dalam syariat, mereka tidak mengeluarkan fatwa-fatwa yang seperti itu. Iya. Bahkan subhanallah, dari ciri ahli sunnah itu, ciri ahli hadith, disebutkan oleh Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, bahwa ciri mereka itu selalu bersepakat di dalam manhaj mereka walaupun berjauhan negerinya dan berbeda asal muasalnya, tetapi mereka selalu bersepakat ya di atas satu pendapat, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang merupakan pokok agama, perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Iya. Karena itu didapatkan kata Sam'ani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, saya dapati mereka dalam menjelaskan keyakinan itu di atas satu jalan. Dan mereka menempuh ya suatu jalan yang mereka tidak berpaling darinya, tidak menyimpang darinya. Dan pendapat mereka di dalam hal itu satu, penukilan mereka satu. Iya. Engkau tidak akan melihat di tengah mereka ada perselisihan, perpecahan, walaupun di dalam hal yang sedikit. Bahkan kalau engkau kumpulkan seluruh apa yang keluar dari lisan mereka dan dinukil dari para as-salaf mereka, seakan-akan datang di atas satu hati, berjalan di atas satu lisan. Dan itulah tanda kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata datangnya dari selain Allah, maka mereka akan temukan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Iya. Jadi ciri kebenaran, tidak ada perselisihan di dalam hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Dan subhanallah, kita ketemukan fatwa-fatwa para ulama kita di masa kini itu semuanya sepakat terkait dengan masalah tidak bolehnya masuk di dalam fitnah yang seperti ini. Iya. Walaupun negeri mereka beraneka ragam, tapi diketemukan apa yang mereka ucapkan terkait dengan haramnya demonstrasi itu adalah hal yang sama. Baik. Kalaupun ada yang berucap selain daripada itu, misalnya ada yang membolehkan dan seterusnya seperti tulisan-tulisan itu tadi, ini tulisan-tulisan yang diketemukan keluar dari jalur yang benar, keluar dari kaidah-kaidah syariat, dan kita akan terangkan insyaallah taala bagaimana kelemahan-kelemahan di dalam pendalilan-pendalilan tersebut. Baik. Iya. Sekarang saya akan jelaskan dulu beberapa kerusakan yang tampak dari demonstrasi ini sehingga hal tersebut menjadi hal yang diharamkan oleh para ulama. Iya. Jadi saya sebelum masuk menjelaskan kerusakan-kerusakan ini, saya sebut dulu ya dari fatwa-fatwa para ulama kita di masa ini terkait dengan masalah demonstrasi ini. Kemudian terkait dengan sudut masalah kewajiban taat kepada pemerintah, tidak bolehnya kudeta, wajibnya bersabar terhadap kezaliman pemerintah dan seterusnya, ini akan kita masukkan di sela-sela pembahasan, dan nanti akan kelihatan bahwa para ulama dari masa ke masa tidak pernah berselisih di dalam masalah-masalah tersebut. Baik. Di antara fatwa yang terkenal di dalam hal ini adalah fatwa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ada beberapa fatwa beliau. Antaranya di dalam Majalah Al-Buhuth Al-Islamiyah di edisi yang ke-38. Ya. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa iya, uslub yang bagus itu adalah wasilah yang paling baik agar supaya kebenaran diterima. Adapun uslub yang jelek, yang kasar, ini dari wasilah yang sangat berbahaya, menyebabkan kebenaran itu ditolak dan tidak diterima, dan menimbulkan terjadinya kegoncangan, kedzaliman, permusuhan, perkelahian. Dan kata beliau, wayal hak bihadal bab, dan masuk di dalam hal yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, minal mudaharat, dari bentuk demonstrasi-demonstrasi. Allati tusabbibu syarran aziman ala du'at, yang menyebabkan kejelekan yang sangat besar terhadap para da'i-da'i. Iya. Kata beliau, fal masirat fi syawari' wal hatafat laysat hiya at-tariq lil islahi wad da'wah. Maka pawai-pawai di jalan dan bersuara-suara berjayel di jalan itu bukanlah jalan untuk islah dan dakwah. Itu bukan jalan untuk islah dan dakwah. Jalan yang benar kata beliau dengan saling mengunjungi, bersurat dengan hal yang baik. Iya. Engkau menasihati pemimpin, gubernur, atau Syekh Kabila dengan cara tersebut, dengan cara yang baik itu, bukan dengan kasar dan melakukan demonstrasi. Nabi SAW beliau 13 tahun di Mekah tidak pernah menggunakan demonstrasi, tidak pula menggunakan pawai. Iya. Dan beliau tidak pernah mengancam manusia akan merusak harta mereka atau mengambilnya secara senyap. Karena cara yang seperti ini membahayakan dakwah dan membahayakan para dai, dan menyebabkan tertahannya, tersebarnya dakwah itu, dan menyebabkan para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat memusuhi dakwah dan menentangnya dengan segala cara. Iya. Jadi orang yang kadang melakukan demonstrasi ini, kadang dia inginkan kebaikan, tapi yang terjadi adalah selainnya. Yang terjadi adalah apa? Selainnya. Maka seorang dai itu menempuh jalan para nabi dan para rasul. Walaupun masanya akan menjadi panjang. Itu lebih bagus daripada dia beramal dengan amalan yang bisa membahayakan. Ya. Jadi ini ringkasan nasihat beliau terkait dengan uslub untuk para dai dalam berdakwah. Jangan menggunakan cara-cara apa? Demonstrasi. Dan beliau pernah ditanya juga, apakah demonstrasi laki-laki dan perempuan terhadap penguasa dan pemimpin dianggap wasilah dari wasilah dakwah? Kata beliau, saya tidak menganggap itu adalah Saya tidak menganggap bahwa demonstrasi laki-laki dan perempuan bagian dari solusi atau obat. Akan tetapi itu dari sebab fitnah, sebab terjadinya kejelekan, dan sebab mendzalimi sebagian manusia, melampaui batas terhadap sebagian manusia tanpa hak. Iya. Tapi cara yang benar dengan sebab-sebab syar'i, yaitu dengan menulis, ya, bersurat, menasihati, dan berdakwah kepada kebaikan. Iya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Inilah yang ditempuh oleh para ulama. Demikianlah para sahabat dan pengikut para sahabat. Mereka itu menasihati dengan cara menyurati atau berbicara langsung kepada orang-orang yang keliru, atau kepada pemimpin, kepada penguasa, dengan cara menghubunginya, menasihatinya, atau menulis kepadanya tanpa ada tasyhir di atas mimbar-mimbar, tanpa membeberkan kesalahan mereka di atas mimbar-mimbar dan selainnya, bahwa dia telah berbuat begini, telah terjadi dari dia begini, ya, bukan begitu caranya. Ini dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan di antara ulama juga yang memfatwakan haramnya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, kita akan singgung, ya, salah satu dari syubhat orang-orang yang demo ini. Mereka membawakan hadis lemah bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu katanya masuk Islam, ya, maka mereka keluar bersama Nabi dua saf. Ya, keluar dua saf bersama Nabi untuk menghadapi kaum musyrikin. Nah, ini mereka anggap sebagai demo, ya. Baik, kita akan terangkan nanti syubhat mereka itu. Syekh Al-Albani terangkan dulu bahwa ini hadis-hadis mungkar dari sisi riwayat. Kemudian beliau berkata, "Wala'alla dhalika kana sabab aw min asbab istidlal ba'd ikhwanina ad-du'at 'ala syari'atil mudhaharat al-ma'rufatil yawma." Kata beliau, barangkali hadis ini menjadi sebab atau diantara sebab pendalilan sebagian saudara-saudara kita para dai yang mengatakan disyariatkan demo yang dimaklumi hari ini. Dan demo itu katanya dari cara-cara dakwah, wasilah-wasilah dakwah, uslub dakwah. Kata beliau, wala tazalu ba'dul jamaat al-islamiyah tatadhahar biha. Ya. Dan terus-menerus ada sebagian kelompok atau sebagian jamaah Islamiyah yang melakukan demonstrasi. Ya. Ghafilina an kauniha min adatil kuffar wa asalibihim. Padahal mereka lalai bahwa demonstrasi ini dari kebiasaan orang-orang kafir dan dari cara-cara orang-orang kafir. Baik. Itu fatwa dari Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Sahihah terkait dengan hadits itu tadi. Baik. Ada fatwa-fatwa beliau yang lainnya dari apa namanya rekaman beliau yang berada dalam Silsilah Al-Huda wan Nur. Ya. Bagaimana beliau menjelaskan tentang haramnya demonstrasi ini. Beliau poinkan bahwa itu ada tasyabbuh terhadap orang kafir, itu keluar dari jalan kaum mukminin, ya. Dan itu bukan jalan perbaikan. Bukan dari jalan perbaikan, tapi hal yang merusak. Baik. Kemudian di antara para ulama kita di masa ini adalah Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Nah, ini penting, ya, fatwa Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Karena ada sebagian orang yang mengatakan katanya Syekh Ibn Utsaimin membolehkan demo. Ya, enggak tahu ini dia mimpi di mana. Kemudian diambil dari mana? Baik. Ini fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi beliau ditanya, apakah demonstrasi itu dianggap wasilah dari wasilah-wasilah dakwah? Ya. Kata beliau setelah membaca alhamdulillahirabbilalamin wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, beliau berkata ma ba'du. Kata beliau, fa inal mudhaharat amrun hadith. Demonstrasi itu perkara yang baru terjadi. Lam yakun ma'rufan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi al-khulafa'i ar-rasyidin wala ahdi as-sahabati radhiyallahu anhu. Dia tidak pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula di masa Khulafa Ar-Rasyidin, tidak pula di masa para sahabat. Kemudian kata beliau, dan juga di dalam demonstrasi ini terdapat dari fawdha, kekacauan, wasyagab, ribut-ribut. Ya. Sehingga menjadikan demonstrasi ini perkara yang dilarang. Apalagi kalau terdapat di dalamnya memecahkan kaca-kaca, pintu-pintu dan selainnya. Dan terdapat juga di dalamnya campur baur laki-laki dan perempuan. Ya. Orang-orang muda dengan orang-orang tua. Dan seterusnya dari kerusakan-kerusakan dan kemungkaran-kemungkaran. Kemudian kata beliau, adapun menekan pemerintah, ini beliau bahasakan ya, adapun menekan pemerintah, kalau pemerintahnya adalah pemerintah Muslim, maka cukup dinasihati dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu nasihat yang paling bagus yang disampaikan oleh seorang Muslim. Adapun kalau pemerintahnya pemerintah kafir, maka pemerintah tidak akan peduli dengan orang-orang yang demo-demo itu. Kalaupun memperhatikan, itu hanya mujamalah saja. Hanya bermanis muka saja. Iya. Baik. Dan dia akan tetap di atas apa yang ada di dalam batinnya. Maka karena itu kami tegaskan bahwa demonstrasi adalah perkara yang mungkar. Kemudian beliau katakan, adapun yang mengatakan bahwa demo ini adalah demo damai. Iya. Ini aksi damai ya. Dan memang ada tulisan-tulisan ya tentang yang membolehkan istilahnya al-mudaharat as-silmiyah, ya, aksi-aksi damai, demonstrasi damai. Ya, kata beliau, kadang damai di awal perkara saja, atau damai di satu perkara tapi setelah itu menjadi kerusakan. Iya. Karena itu saya nasihati para pemuda untuk mengikuti jalan para as-salaf yang terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji kaum Muhajirin Al-Ansar dan mengikuti orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini jawaban beliau ringkas ya, padat. Beliau terangkan di dalamnya kerusakan-kerusakan demonstrasi dan bagaimana beliau tutup demonstrasi ini keluar dari jalan kaum mukminin dan dilakukan oleh nabi, para sahabat, para tabi'in yang paling baiknya dalam mengikuti jalan mereka. Baik. Ini ada satu sudut lagi dari fatwa beliau, penting di sini saya bacakan. Beliau ditanya lagi. Ditanya juga tentang seorang pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya. Ada sebagian orang katanya membolehkan untuk melakukan demonstrasi. Iya. Tapi dengan ketentuan-ketentuan yang pemerintah ini sendiri mengizinkan demo tapi dengan ketentuan itu. Nah, akhirnya manusia melakukannya seperti itu. Ya. Kemudian orang-orang demo ini kalau ditegur, dia bilang apa? Ya. Justru kami ini apa namanya? Mengamalkan pendapat pemerintah. Mereka membolehkan apa? Membolehkan demo. Ya. Apakah dibolehkan hal yang seperti ini secara syariat padahal menyelisih nas? Kata Syekh rahimahullah, alaika bittiba'i salaf, hendaknya engkau mengikuti jalan as-salaf. Ya. Kata beliau, apabila hal tersebut ada pada as-salaf maka itu akan baik. Kalau tidak ada maka tidak baik. Kemudian kata beliau, wala syakka an al-mudaharat syarr, dan tidak diragukan bahwa demonstrasi itu adalah apa? Kejelekan. Liannaha tuaddi ilal fawdha, karena akan mengantar kepada kekacauan dari orang-orang yang demo dan selainnya. Warubbama yahsul fiha i'tida, dan kadang terjadi dalamnya tindakan melampaui batas, apakah terhadap kehormatan, terhadap harta ataupun terhadap badan. Iya. Dan karena manusia apabila masuk di dalam gelombang kekacauan ini, kadang dia seperti orang yang mabuk. Tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang namanya pergerakan massa, siapa yang bisa atur, kan begitu? Siapa yang bisa mengukur? Iya. Maka kata beliau, fal mudaharat kulluha syarr sawa'un adzina fiha al hakim aw lam ya'dhan. Maka seluruh demonstrasi itu adalah kejelekan, walaupun diizinkan oleh pemerintah, apakah diizinkan oleh pemerintah atau tidak diizinkan, semuanya kejelekan. Ini tegas ya. dari beliau rahimahullahu taala sampai akhir fatwa beliau di dalam hal ini. Baik, kemudian fatwa-fatwa para ulama di masa ini banyak sekali ya. Saya tidak bisa baca semuanya. Iya. Ada fatwa dari Syekh Mukbil juga di dalam kitab beliau Al-Ilhad Al-Khumaini fi Al-Khumaini fi Ardil Haramain. Juga ada fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, hafizahullahu taala. Beliau ditanya tentang masalah orang yang demo karena kenaikan harga. Ya, apabila hal tersebut terjadi kezaliman, maka beliau katakan mislah hadhil amal hiya minas safa. Amalan-amalan yang seperti ini itu dihitung dari kebodohan, kedunguan, kata beliau. Ini perkara-perkara yang tidak dikenal dalam agama. Wa inna ma hiya minal umur allati istajaddat wa talaqqaha al-muslimun minal kuffar. Ini dari perkara-perkara yang berkembang dan diambil oleh kaum muslimin dari kebiasaan orang-orang kafir. Demikian pula mufti Saudi Arabia sekarang ini, guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, bahkan telah keluar fatwa khusus dari lejenah Hayat Kibarul Ulama tentang hal tersebut. Dan ada fatwa khusus juga dari lejenah Daima, ya, yang di dalamnya ada Syekh Soleh Al-Fawzan, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Abdullah bin Al-Gudayyan, ya, rahimahumullahu rahimahumullahu ta'ala al-amwat minhum wa hafidha al-ahya. Dan kalau dicari dari para ulama di berbagai negeri, ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Said bin Raslan dari Mesir, Syekh Firkus dari Aljazair, ya, Syekh Fala Ismail bin Dikar dari Kuwait, dan selainnya dari para ulama di berbagai negeri, semuanya di atas hal yang sama. Ya. Dan ini perkara yang tidak diragukan ya. Karena kalau dilihat pada sebab-sebab kenapa mereka mengharamkan, apa sebabnya mereka mengharamkan demonstrasi ini? Ya. Banyak sebab. Baik. Yang pertama, orang yang melakukan demonstrasi itu bagi yang niatnya baik ya. Kita berbicara terhadap saudara-saudara kita yang kita yakin dari sisi niat, niatnya apa? Niatnya sangat baik. Ingin membela agama, meninggikan Islam, dan seterusnya. Ya. Jadi maksud mereka adalah untuk menolong agama, kan begitu? Meninggikan kalimat Allah. Berarti kalau itu maksud mereka melakukan demonstrasi, berarti demonstrasi ini bentuk dari apa? Dari ibadah kalau begitu. Jelas ya? Nah, kalau dia sudah masuk di dalam pembahasan ibadah, ada dua pertanyaan. Ada dua hal yang harus diperiksa. Yang pertama, harus diperiksa kalau dia ibadah, apa dalilnya? Ibadah kan pasti ada dalilnya, kan begitu? Hah? Kalau dia ibadah, apa dalilnya untuk melakukannya? Iya. Dan tidak diragukan bahwa demonstrasi-demonstrasi ini, itu adalah bid'ah di dalam agama. Perkara yang tidak ada dalilnya, bahkan menyelisihi dalil-dalil, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti dari bahayanya. Kemudian yang kedua, ibadah itu diterima apa syaratnya? Hah? Yang pertama, yang melakukan ibadah ini adalah seorang muslim, dia bertauhid, satu. Syarat yang kedua, dia ikhlas. Ini kita ya, ini terkait dengan niat, kita berbaik sangka, semuanya niatnya baik. Insyaallah taala itu yang tampak. Iya. Baik. Cuman syarat yang ketiga, ibadah yang diterima harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka telah syah di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka hal tersebut adalah apa? Adalah tertolak. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah apa? Adalah tertolak. Jadi kalau dia ibadah, maka asal dalam ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Baik. Jadi ini yang pertama. Kenapa diharamkan? Kemudian yang kedua, dimaklumi bahwa demonstrasi-demonstrasi ini itu munculnya dari mana? Dari orang-orang kafir diambilnya. Iya. Kalau di dalam sejarah perjalanan umat Islam, itu hanya muncul dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti kelompok Khawarij yang melakukan kudeta terhadap Khalifah Uthman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Jelas ya? Dan diambil dari ketentuan-ketentuan, ya, dari peraturan-peraturan yang itu bukan dari peraturan yang dibenarkan di dalam Islam. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Baik. Kalau begitu dari sisi ini, demonstrasi itu bukan jalan kaum mukminin. Bukan jalannya siapa? Kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam di dalam Al-Qur'an. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Maka ini ancaman yang besar menyelisihi jalan kaum mukminin. Baik. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga. Kenapa diharamkan demonstrasi? Iya. Diharamkan demonstrasi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan janganlah kalian bertikai, maka kalian akan kalah dan hilang dari kekuatan kalian. Ya. Dan selainnya dari dalil-dalil yang mewajibkan kita, memerintah kita untuk bersatu, berkumpul dan tidak berpecah-pecah, tidak berselisih. Tidak berselisih. Mengajak demonstrasi di negeri kaum muslimin itu artinya mengajak orang untuk apa? Untuk berpecah dan berselisih. Wah, ini demonstrasi persatuan umat Islam, bela Islam. Ya, baik itu presiden Muslim atau bukan? Hah? Wakil presiden Muslim atau bukan? Terus kebanyakan dari banyak dari orang-orang di pemerintahan Muslim atau bukan? Baik, kalau begitu, bagaimana caranya mau menyatukan? Iya. Jadi kalau diarahkan kepada persatuan, dipersatukan untuk semuanya. Dan hakikat, kaum muslimin dalam persatuan, mereka bersatu di bawah tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka di dalam sebuah negeri, persatuan itu adalah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Itulah bersatu namanya. Iya. Itulah bersatu. Karena itu hadith-hadith Nabi SAW tegas dalam hal ini. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Arfajah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum wa amrukum jami' ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum wa yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian itu bersatu di bawah kepemimpinan seorang lelaki, ada kepala negaranya, dia ingin memecah belah tongkat kalian, kebersamaan kalian, atau memecah jamaah kalian, maka bunuhlah orang yang datang ini. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu hanatun wa hanat." Akan terjadi berbagai perkara, perkara-perkara begini dan perkara-perkara begini. Iya. Maksudnya hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak baik. "Faman arada ay yufarriqa amra hadhihi al-umma wa hiya jami' fadribuhu bis-sayf kainan man kan." Siapa yang ingin memecah belah perkara umat ini dan umat ini sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maka penggalah leher orang yang datang ini dengan pedang, siapapun dia. Siapapun dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dalam syariat ini diperintah untuk berjamaah. Diperintah untuk bersatu. Itulah hakikat berjamaah namanya. Hakikat berjamaah. Karena itu kalau ada yang menafsirkan al-jamaah selain dari dua penafsiran, itu keliru. Itu keliru. Jamaah itu cuma dua penafsirannya. Jamaah bermakna jamaatul haq, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, jalan as-salaf. Kadang dibahasakan jamaah bermakna para sahabat, kadang dibahasakan kesepakatan ulama. Ini jamaah, mana yang pertama? Jamaah kebenaran. Dan jemaah yang kedua bermakna kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Cuma dua saja mana jemaah. Iya. Baik. Maka ini harus dipahami ya, tentang pentingnya iya, kebersamaan ini dalam jemaah. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, dari dalil bahwa demonstrasi adalah haram, bahwa demonstrasi itu menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai dari apa? Orang-orang kafir. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Termasuk dari kaum tersebut. Iya. Baik. Maka ini tasyabbuh namanya. Dan semuanya tahu bahwa di tengah umat Islam ini tidak ada dikenal namanya demo-demo. Iya. Tidak dikenal. Yang ada di dalam sejarah itu orang-orang yang menyimpang saja, kalau ada di dalam sejarah umat. Dan kegiatan-kegiatan yang seperti itu diambilnya dari negeri-negeri kafir. Ya. Dimasukkan ke tengah umat Islam. Baik. Saya akan bahas nanti, ada syubhat sebagian orang mengatakan bahwa tidak semua yang di negeri kafir itu tidak boleh diambil. Ya. Saya akan bahas nanti. Ada sebagian orang yang berdalilkan dengan penggalian parit di perang Khandaq. Baik. Kemudian berikutnya dari dalil akan haramnya demonstrasi ini, dari sisi yang kelima ya, hal tersebut menyelisihi apa yang datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu taala tentang kewajiban menasihati pemerintah secara apa? Secara rahasia. Ya, secara pribadi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran. Fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada seorang pemerintah, jangan disampaikan terang-terangan. Ini tegas ya dari Nabi. Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan apa? Terang-terangan. Ya, jangan ingin merasa lebih pintar ya. Ini wijangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas. Siapa yang punya nasihat untuk seorang sultan, pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan apa? Tunaikan tanggung jawabnya. Nah, itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ditanyakan kepada Usama bin Zaid, "Kenapa engkau tidak menasihati Uthman bin Affan?" Karena Uthman bin Affan dikritik dalam beberapa hal. Ya, maka sebagian orang bertanya kepada Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, apakah memang saya kalau menasihati kalian harus tahu? Iya. Jadi beliau berkata, saya sudah menyampaikannya. Antara saya dengan Uthman, padahal yang saya tidak membuka pintu fitnah bagi manusia. Itu fikihnya para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum di dalam apa? Di dalam menasihati. Iya. Dan ini jalan para as-salaf terkait dengan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah apa? Di tengah pemerintah. Iya. Ini sebagian orang kalau ada yang disampaikan seperti ini, oh itu tidak benar itu. Kok bisa? Ya. Kan ada hadis dari Nabi, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia apa? Dia rubah dengan tangannya. Ya, fa illam yastati fa bi lisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, masyaallah lengkap dalilnya. Ya. Dalilnya bagus, sahih. Cuman cara berpikirnya yang keliru. Itu kan haditsnya, "Man ra'a minkum," siapa yang melihat. Ra'a itu melihat dengan mata kepala, bukan dengar-dengar saja. Ya. Bukan hanya baca-baca informasi. Dia melihat langsung. Dia berdalilkan dengan Abu Sa'id Al-Khudri, dia pegang apa namanya? Khalifah waktu itu mau naik mimbar karena dia pakaian ada, ditegur langsung oleh Abu Sa'id di depan manusia. Abu Sa'id enggak ada masalah, dia melihat dengan matanya. Dia merubah dengan apa? Merubah dengan tangannya. Jelas ya? Melihat dengan matanya. Itu pun dengan hal yang menasihatinya. Iya. Maksudnya dia pegang tangan pemerintah, jangan naik ke mimbar sambil dia beritahu bagaimana seharusnya. Jelas ya? Waktu itu. Ini melihat. Beda dengan sebagian orang hanya apa? Dengar-dengar saja informasi. Iya. Itu pun banyak dari informasi sudah digoreng sana sini. Ya. Kadang sampai dia sudah gosong. Ya, baik. Jadi ini keliru ya kalau berdalilkan di hal tersebut. Hadits Nabi itu diagungkan. Dan itu yang berjalan di tengah para salaf rahimahumullah. Ya, dan orang namanya dinasihati pemerintah, dinasihati di depan umum, ya. Dia saja kalau di ada orang yang khatib naik ke atas mimbar, dia tunjuk ini si fulan, dia ini begini, begini, begini, begini. Dia suka atau tidak? Enggak ada yang suka, apalagi ini seorang pemimpin. Jelas ya? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahullah." وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهِ. Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan apa? Allah akan menghinakannya. Jelas ya? Allah akan menghinakannya. Baik. Dan ini uslub di dalam nasihati. Berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kemudian sisi sudut yang lain, pelanggaran yang lain. Ya. Kalau maksud dia melakukan demonstrasi, apa bentuk demonstrasi itu? Banyak dari bentuknya itu adalah bentuk keluar terhadap pemerintah. Khuruj namanya. Kudeta. Iya. Kudeta terhadap apa? Pemerintah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mutawatir dari beliau sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak tentang tidak bolehnya melakukan kudeta terhadap pemerintah. Iya. Misalnya di dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Isma' wa ati' lil amir." Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dengar dan taat. Iya. Dengar dan taat. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabatnya juga seperti itu. Karena itu ketika manusia mengadukan apa yang mereka temukan dari kekejaman Hajjaj bin Yusuf kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikianlah saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi harus diketahui ya bahwa kudeta terhadap pemerintah itu adalah hal yang diharamkan menurut kesepakatan ulama. Iya, kesepakatan disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Mungkin sebagiannya saya akan baca nanti di sela-sela bantahan ya. Iya. Bahwa dalil-dalil yang menunjukkan tentang haramnya kudeta terhadap pemerintah itu adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama. Baik, kudeta itu ada dua macam. Ada kudeta dalam bentuk fisik. Inilah yang biasa dikenal ya, dan definisi kudeta biasanya seperti itu yang dipahami oleh orang. Dan yang kedua ada kudeta dalam bentuk ucapan. Iya. Ini kerjanya dia ngompor-ngompori. Ya. Membuat orang apa? Benci kepada pemerintah. Ya. Karena itu di masa dahulu kaum Khawarij itu dua macam di masa dahulu. Ada kaum Khawarij mengangkat senjata, inilah yang melakukan pedang. Senangnya berbau-bau darah. Ada Khawarij jenis disebut dengan nama, disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan nama Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah ini Khawarij duduk. Dia duduk-duduk saja. Ya. Tapi dia yang kasih ideologi kepada orang-orang supaya apa? Supaya melakukan kudeta. Dia yang panas-panasi, dia yang kompor-kompori orang. Untuk apa? Melakukan kudeta. Iya. Dan ini semuanya keluar dari jalan. Dari jalan agama. Baik. Berikutnya. Dari dalil juga adalah hadith-hadith yang menunjukkan tentang kewajiban untuk bersabar terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Ya, jadi kalau pemerintah berlaku sewenang-wenang, berlaku zalim, apa kewajiban kita? Kewajiban kita bersabar. Itu ada di dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada selain daripada itu. Ya, baik. Karena itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi tanya, begitu beliau kabarkan ada pemerintah yang mementingkan dirinya sendiri, maka Nabi ditanya, bolehkah kami melakukan kudeta terhadap mereka? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus sholat, tidak boleh sepanjang mereka masih menegakkan sholat di tengah kalian. Dan Ubadah bin Samit berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusur wal manshati wal makra wa ala atharatin alayna wa an la nunazi al amr ahlahu illa an taraw fihi kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Ini haditsnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ubadah bin Samit berkata, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal kami bersemangat maupun dipaksa, dalam keadaan lapang maupun sempit, dan dalam keadaan pemimpin lebih mementingkan dirinya. Lebih mementingkan dirinya. Dan tidak boleh kami mengganggu perkara dari pemiliknya. Kecuali kalau melihat kekafiran yang nyata. Ini bahasanya hadis, illa antarau, kecuali kalau kamu melihat. Bahasanya apa? Melihat, bukan cuma dengar-dengar. Ya, dia melihat. Jelas ya? Bukan cuma dengar-dengar informasi. Ah, ini informasinya ini, Pak Presiden ini mendukung si fulan, membela si fulan. Ah, itu kan informasi namanya. Jelas ya? Ya. Ini kekeliruan, harus dipahami bahasa-bahasa hadis. Jangan disalah artikan. Kecuali kalau kamu melihat, apa yang dilihat? Kufron, kekafiran. Bukan kemaksiatan. Tapi hal yang mengafirkan, mengeluarkan dari keislaman. Kekafiran yang bagaimana? Bawahan, kekafiran yang nyata. Kalau kekafirannya silam pendapat, itu tidak masuk. Tapi ini kekafiran yang apa? Bawahan. Indakum minallahi, kalian punya argumen dari sisi Allah. Siapa yang berani berkata dia punya argumen di sisi Allah? Hah? Untuk masalah yang seperti itu. Ini bukan pekerjaannya orang awam yang kayak ginian. Jelas ya? Ini pekerjaannya orang yang berilmu. Pekerjaannya ahlul ilm. Iya. Fihi, di dalamnya. Harus ada di dalam masalah itu sendiri. Secara khusus, bukan dalil umum. Dalil di masalah itu khusus. Minallahi burhan. Kalian punya burhan. Burhan itu argumen yang terang, tampak. Nah, ini perhatikan ya. Tentang ketentuan dan syarat-syaratnya. Iya. Ketentuan dan syarat-syaratnya. Baik, jadi Nabi SAW jangan mengatakan ada yang lebih cemburu daripada Nabi. Ya. Wah, ini bagaimana kecemburuan terhadap agama? Ya. Kita ditindas, dizalimi, hak-hak umat Islam diinjak-injak, lalu kita diam-diam saja. Di mana kecemburuan terhadap agama? Wah, jangan tanya kepada saya. Tanya kepada Nabi SAW. Nabi yang perintah apa? Perintah bersabar. Ya. Nabi yang lebih tahu maslahat umatnya. Jelas ya? Yang lebih tahu maslahat untuk umat di dalam hal tersebut. Karena itu belum pernah ada sejarah, belum pernah ada di dalam sejarah ada orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah lalu keluar membawa apa? Membawa kebaikan. Itu belum pernah ada di dalam sejarah. Iya. Baik. Berikutnya dari dalil yang menunjukkan haramnya demonstrasi. Ya. Keamanan itu adalah hal yang merupakan ciri pokok di dalam Islam. Islam ini agama keamanan. Terdapat di dalamnya sebab-sebab keamanan. Menegakkan keamanan di dunia dan di akhirat. Bahkan penduduk sorga itu kelak di kemudian hari, kenikmatannya di sorga juga disebut keamanan. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Tidak ada agama yang lebih dekat, lebih cinta, sempurna dalam menjaga keamanan melebihi agama Islam. Iya. Demonstrasi ini itu berseberangan dengan makna keamanan. Bahkan memecah keamanan, mencabik-cabiknya dan bertolak belakang dengannya. Iya, bertolak belakang dengannya. Karena itu seorang muslim tidak boleh membuat takut muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhahul muslim. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya muslim yang lain. Iya. Baik. Apakah itu dengan bentuk menutup jalan? Ya. Apalagi dalam bentuk tindakan-tindakan anarkis. Iya. Tindakan-tindakan anarkis. Dengan pembakaran, perusakan harta benda, pemecahan, ya, dan selainnya, ya, dari hal-hal yang mendatangkan ketakutan dan menghilangkan keamanan. Iya. Kemudian juga dari sisi bahaya, ada satu tadi terkait dengan pemerintah saya belum poinkan. Dari bahaya demonstrasi ini akan membuat hati rakyat panas terhadap pemerintah. Iya. Dan tidak seperti itu kita dididik di dalam agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pernah ditanya tentang pemerintah yang zalim. Beliau berpaling. Yang keempat baru beliau berkata, ya, isma wa ati, dengar dan taat. Fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Terhadap penguasa ada beban yang dibebankan terhadap mereka dan terhadap kalian ada beban dibebankan terhadap apa? Kalian. Setiap dari kalian ada tanggung jawab masing-masing. Dijaga kedudukan pemerintah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu tadi Nabi berkata, siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan apa? Memuliakannya. Dan siapa yang menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Iya. Jadi kalau menjadikan penguasa sebagai bahan celaan, ya, membuat manusia apa namanya panas terhadapnya, benci kepadanya, ya, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena itu kalau mau lihat ciri dan potret dari Islam itu, lihatlah bagaimana Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau ini didzalimi di 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah, ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya punya doa yang dikabulkan, saya akan pakai doa ini untuk kebaikan pemerintah. Sebab kalau pemimpin baik, baik juga apa? Rakyatnya. Tidak ada dendam beliau sama pemimpin sama sekali. Ya. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata thalathun la yaghillu alaihinna qalbun mri'in muslim. Ikhlasul amali lillah wa munasahati man wallahu Allahu amrakum. Ya. Waluzum jama'atihim. Kata beliau ada 3 perkara. Yang dengan 3 perkara ini hati seorang mukmin tidak akan membawa gulul. Tidak ada kedengkian, hasad, tidak ada penyakit di hatinya dengan 3 hal ini. Yang pertama dia ikhlaskan amalan karena Allah. Kemudian yang kedua dia berlaku tulus kepada pemimpinnya. Kemudian yang ketiga dia komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Nah, inilah yang mempersatukan. Nah, ini pondasi kebaikan. Jelas ya? Pondasi kebaikan. Jadi kalau ingin menasihati pemerintah, ada hal yang enggak setuju, datangi secara langsung nasihati. Datangi secara langsung nasihati. Iya. Apalagi pemerintah sangat terbuka untuk hal tersebut. Mau dinasihati dimanapun bisa. Iya. Mereka punya halaman resmi, ya, punya ikon apakah itu di Twitter atau di Facebook, ada nomor-nomor telepon bisa dihubungi, punya kotak pos khusus bisa disurati. Hah? Tidak ada orang-orang yang bisa menjadi perantara untuk sampai ke mereka. Apalagi yang kurang. Jadi pintunya ada, jalurnya ada. Jelasnya? Jalurnya ada. Iya. Maka kalaupun tidak bisa, maka didoakan. Iya, didoakan. Nah, itu kan semuanya cara di dalam memperbaiki. Bukan tidak ada cara. Ada jalannya, alhamdulillah. Baik. Kemudian ini juga dari kejelekan dan buah dari demonstrasi. Demonstrasi itu biasanya ada orasi-orasinya kan? Iya. Saya ingin tanya, pernah ada orasi di demonstrasi yang isinya tidak ada celaan terhadap pemerintah? Hah? Iya. Memang asalnya untuk apa? Iya. Namanya sejaya demo terhadap pemerintah. Iya. Nah, ini menjadi masalah ya. Kemudian dari situ pendidikan untuk umum muncul melahirkan hal-hal yang lain. Iya. Terjangkit juga ke mimbar-mimbar Jumat. Ya, habis mimbar-mimbar Jumat ini. Ya, digetarkan untuk orasi-orasi apa? Kebencian terhadap pemerintah, subhanallah. Ya. Sampai saya pernah tahun berapa itu? Pernah ada tsunami di Jawa Barat yang tidak terlalu besar waktu itu, tidak seperti terkenalnya di Aceh. Hari Jumat saya kebetulan singgah di sebuah masjid, hadir khutbah. Masya Allah, khatibnya menyinggung itu. Saya pikir dia mau ingatkan orang tentang bahaya dosa, bahaya maksiat. Tapi ternyata sang khatib berkata, ini semuanya karena sebab pemerintah begini, anggota dewannya begini. Semuanya kena sikat. Ya. Nah, ini repot ya. Tidak membawa kedamaian. Ya. Dan itu menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian muncul juga di belakangnya lagi nanti akan rusak dari potret Islam ini, dari wajah Islam ini. Iya. Kemudian di antara hal yang berbahaya juga, di belakang demonstrasi ini, di dalam demonstrasi ini benderanya tidak jelas. Semuanya bergabung di situ, yang bergabung di situ bisa masuk siapa saja. Dengan kepentingan apa saja. Mungkin ada muslim, ada non-muslim, mungkin ada kepentingan apa namanya Islam, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok dan seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berada tahta rayatin jahiliyah. Di bawah bendera jahiliyah atau bendera yang hanya ada asabiyah di dalamnya, fanatik. Iya. Baik. Kemudian dari apa namanya? Demonstrasi-demonstrasi ini juga ya. Kadang lahir di dalamnya berbagai kekacauan. Iya, jadi kalau ada yang mengatakan ada sebagian demo itu demonya aman, damai. Iya. Aman dan damai. Ya, tidak terjadi kekacauan di dalamnya. Maka itu kita berbicara hal yang jarang terjadi namanya. Iya. Coba buat apa namanya hitungan orang-orang yang melakukan demonstrasi yang tidak ada bentuk gangguan di situ. Ini katanya sisi amannya itu bagaimana? Ya sekian juta manusia berkumpul, tidak ada yang rusak, bersih, rumput saja tidak ada yang apa namanya? Ya, tidak ada yang diinjak. Ya. Baik. Sudah diperhitungkan sisi bahaya lain? Itu pemerintah dalam mengamankan demo itu habis berapa anggaran? Hah? Andai kata dibuat untuk membangun sekian banyak masjid, Masya Allah. Kan begitu? Terus jalan-jalan yang ditutup itu mau dikemanakan? Itu tidak mengganggu jalan-jalan yang ditutup. Tempat-tempat manusia berteduh di situ harusnya bisa berteduh, dia tidak bisa berteduh di situ. Itu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dayyaqa manzilan au qata'a tariqan au ada mu'minan fala jihadalah." Barang siapa yang mempersempit tempat singgah orang, dan barang siapa yang memutus jalan orang, dan barang siapa yang mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Ini ucapan Nabi untuk sahabat yang keluar benaran jihad. Jihadnya ini jihad yang syar'i. Nabi yang mengutus mereka, dikirim oleh Nabi. Tapi kalau dia melakukan tiga pelanggaran ini, dikatakan oleh Nabi apa? Tidak ada jihadnya. Apalagi dalam acara yang tidak disyariatkan. Jelas ya? Iya. Dalam acara yang tidak disyariatkan. Tidak ada yang meninggal di acara itu. Ya. Loh, ada satu orang. Oh, itu kan sakit dia. Baik sakit bagaimana? Siapa yang bawa dia keluar? Kenapa bisa meninggal? Nah, ini urusan apa namanya? Nyawa, yaitu alhamdulillah tidak ada yang meninggal ya. Dengan berkumpulnya manusia seperti itu kemungkinan akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, kan begitu? Iya, terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Nah, harus diingat, nyawa seorang muslim itu sangat berharga di dalam agama. Iya. Karena itu dikatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a." Dia membunuh satu jiwa, bukan lantaran jiwa ini membunuh, bukan karena lantaran berbuat kerusakan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Seakan-akan membunuh apa? Seluruh manusia, bukan sembarangan. Iya. Karena itu jalur perbaikan ada jalurnya. Baik. Kemudian juga di antara apa namanya? Kekeliruan di belakang perbuatan demonstrasi ini, ini akan membuka pintu ya. Untuk orang-orang yang sudah rusak, orang-orang yang tidak baik, ya, melakukan hal yang sama. Jelas ya? Melakukan hal yang sama. Akhirnya LGBT demo juga untuk melegalkan. Kan begitu? Yang punya proyek-proyek kerusakan melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama. Caranya sama, terbuka untuk mereka dengan hal yang sama. Ya. Selain daripada itu, keluar manusia bercampur baur, laki-laki dan perempuan, mengeluarkan perempuan yang harusnya berada di dalam apa? Rumah-rumahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan berdiamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya para perempuan jahiliyah yang terdahulu. Iya. Baik. Campur baur laki-laki dan perempuan. Iya. Kemudian apa namanya? Muncul pertanyaan yang lain. Sekarang demonstrasi ini jalan satu-satunya kah di dalam mengobati? Apa jawabannya? Ya. Jawabannya masih banyak jalan yang lain, kan begitu? Masih banyak jalan yang lain. Jalannya Rasulullah di mana? Ya. Kalaupun dia tidak bisa menasihati, pemerintah menolak, tidak ada jalan ke sana, dia cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Itu solusi atau bukan? Saya tanya, sabar itu solusi atau bukan? Solusi. Ya. Atau ini mungkin di masa ini ada pemerintah kaum muslimin yang dianggap zalim, bejat. Ya, mungkin sebejat-bejat pemerintah di masa sekarang, tidak ada yang sebejat Fir'aun. Hah? Ada yang seperti Fir'aun? Ya. Fir'aun ini ya, dengan bala tentaranya melakukan berbagai kezaliman terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Ada dalam sepotong ayat atau sepotong hadis Nabi Musa demo-demo? Hah? Menggalang massa untuk menghadapi Fir'aun? Tidak ada. Jelas ya? Bahkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah cuma menyebut satu amalan Bani Israel. Cuma satu saja. amalan yang mereka lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, wa awrathnal arda masyariqaha wa magharibaha, atau baik saya ulangi ayatnya, wa awrathnal qauma alladhina kanu yustada'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru. Kami wariskan bumi timur sampai baratnya kepada kaum yang dulunya tertindas di atas muka bumi, dan telah sempurna kalimat Allah yang maha indah untuk Bani Israel disebabkan karena kesabaran mereka. Cuma satu yang disebut, kesabaran mereka. Jelas ya? Di ayat yang lain disebutkan mereka berdoa. Ya, itu ada doanya di surah Yunus. Ya. Wa qala Musa Rabbi innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan, dan seterusnya. Ya. Nabi Musa mendoakan kebinasaan untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah berfirman di ayat setelahnya, qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Ya, yang berdoa cuma Nabi Musa. Kenapa dikatakan doa kalian berdua? Karena kata para ulama, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Makanya dianggap doa mereka berdua. Kata sebagian ulama ahli tafsir di ayat ini, ketika doa Nabi Musa dikabulkan, itu kan pasti Fir'aun dan bala tentaranya akan dibinasakan, kan begitu? Setelah itu, 40 tahun setelahnya, baru Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Ya, kalau kita di masa sekarang ini, wah terlalu lama. Kapan mau terwujud kalau kita diam-diam saja? Sabar itu ada batasannya. Hah? Kan begitu? Ya. Ini tidak ada di jalannya para nabi dan para rasul. Tidak ada di jalannya para nabi dan para rasul. Baik. Jadi ini diantara apa namanya dalil-dalil ya. Saya banyak sekali kalau saya mau terangkan hal-hal yang lain. Tapi di sini saya mau tutup dengan menyebutkan beberapa kaidah. Ya. Supaya kita punya keahlian di dalam menimbang. Sebelum saya bahas tentang syubhat-syubhat. Baik. Ada tiga kaidah di sini di dalam agama. Yang pertama, kaidah la dharar wa la dirar. Ini salah satu dari lima kaidah al-kubra di pembahasan fikih. Kaidah-kaidah fikih berasal dari hadis hasan dari seluruh jalan-jalan ya. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Iya. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Sudah tetap ya bahwa di dalam demonstrasi ini banyak kerusakan, banyak bahaya, sudah kita terangkan. Iya. Berdasarkan kaidah ini tidak boleh demonstrasi itu karena Islam ini tidak mengenal ada bahaya dan tidak mengenal ada apa? Pembahayaan. Iya. Selain daripada dia mengganggu orang lain, dia juga bisa mengganggu dirinya. Ya. Mengganggu dirinya bisa sakit, bisa lemas. Ya. Ada yang bisa mati kan begitu. Ya. Ada yang mata pencaharian keluarganya terputus. Ada di sebagian sekolah pegawainya hilang. Kemana? Pergi demo. Ya. Nah, ini namanya kan membahayakan dirinya. Dia sudah keluar dari amanah kerjanya. Ya. Dia sudah bermaksiat dengan hal tersebut, keluar dari amanah kerja, ya, jatuh di dalam apa? Banyak pelanggaran. Baik, karena itu tidak boleh ada dharar dan dirar. Kaidah yang kedua, ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya pula. Ya, tidak boleh dihilangkan dengan apa? Dengan bahaya. Oh, kita ini demo, aksi demo damai. Ya. Kita mengobati berbagai kondisi yang dihadapi oleh umat. Ingin memberikan solusi. Ya, supaya orang-orang pengangguran dapat pekerjaan. Ya, supaya para pegawai ini pekerjaan mereka mantap. Ya, tidak diganggu oleh pihak asing. Ya, dan seterusnya ya, biasa bahasa-bahasa yang biasa apa namanya, pernah nyelinap juga saya dengar. Ya, baik. Jadi mereka katakan bahwa itu kita menghilangkan apa? Menghilangkan bahaya. Baik, kalaupun itu hal yang bagus, menghilangkan bahaya, dengan datangnya, dengan demo itu akan lahir bahaya-bahaya lebih besar daripada itu. Bahaya-bahaya yang lebih besar daripada itu. Ini bukan main-main ya, masalah demonstrasi ini. Iya. Keluar terhadap pemerintah. Iya. Kita di Indonesia saja sudah pernah ada pelajaran. Tahun 98. Tahun 98 itu apa namanya? Hah? Demonstrasi atau bukan? Ya, demonstrasi. Apa yang terjadi? Ya, sampai hari ini kita masih menelan pahitnya. Sampai hari ini. Jelas ya? Perhatikan. Apa yang dimaksudkan waktu itu? Oh, niatnya bagus. Kita pengen perubahan. Ya. Ya, betul, berubah. Berubah menjadi lebih jelek. Ya. Kita ingin berantas KKN. Orang yang dituduh KKN tidak terbukti. Jelas ya? Mau dia kemenangkan dosa-dosa itu. Ya. Nah, ini orang-orang yang mengatakan tokoh reformasi ini subhanallah kalau tidak bertobat paling banyak dosanya. Ya. Yang paling banyak dosanya. Setiap kerusakan yang terjadi di belakang kejadian itu pasti itu masuk di rekening dosa dia. Akan menjadi tabungannya. Hati-hati. Ya. Ini apa namanya? Masalah menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya, liyahmilu auzarahum wa auzara alladziina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka akan menyandang dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Akan dia sandang dosanya. Nah, itu kalau dia memberi contoh, dia menjadi sebab. Seperti itu. Mengalir terus untuknya dosa itu. Iya. Baik. Jadi kalau berbicara tentang bahaya, itu dia ingin menghilangkan bahaya. Tapi dengan cara bahaya lebih besar. Ini tidak sejalan dengan kaidah. Kaidahnya bahaya tidak boleh dihilangkan dengan apa? Dengan bahaya. Baik. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada yang kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Hah? Pentolan munafikin di masa Nabi. Padahal perbuatan Abdullah bin Ubay ini luar biasa. Di dalam membuat prahara di tengah umat Islam. Sampai ribut besar karena menuduh istri Nabi SAW dengan tuduhan keji. Turun 10 ayat Al-Quran. Mensucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Hampir membuat perkelahian, peperangan di tengah para sahabat. Ini banyak sekali perbuatannya. Tapi bersamaan dengan itu, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh oleh Nabi. Apa kata Nabi ketika ditanya tentang itu? Kata beliau, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashhaba. Jangan sampai manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Itu bahaya yang akan lahir. Non muslim di luar Islam, Yahudi, Nasara, itu tidak mau kenal. Yang penting Abdullah bin Ubay ini sudah masuk Islam, dibunuh oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bunuh teman-temannya sendiri. Akan berkembang cerita ini tengah orang Arab, orang akan lari keluar dari apa? Dari Islam. Dia tidak mau tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik, telah membuat begini dan begini. Tidak ada mereka tahu itu. Karena itu Nabi berkata, Nabi tidak membunuhnya dengan alasan itu. Jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh apa? Teman-temannya sendiri. Baik. Kemudian yang terakhir ada kaidah, ya. Namanya irtikab akhaffud dararain. Ya. Apa artinya irtikab akhaffud dararain? Kalau ada dua bahaya, kita ambil yang paling sedikitnya. Jangan kalau ada dua bahaya, ambil yang paling banyak. Bahayanya bukan itu. Ya. Baik. Pemerintah berlaku zalim itu bahaya atau tidak? Bahaya, kezaliman. Kan begitu? Ya. Tapi kalau kudeta terhadap pemerintah, bahayanya kan apa? Akan lebih besar. Bukan untuk orang yang dizalimi saja, untuk orang lain juga. Mungkin pertumpahan darah. Jelas sampai sini? Ya. Karena itu tidak boleh membuat bahaya yang lebih besar. Ini tiga kaidah di dalam pembahasan fikih. Ya, semuanya tegas menunjukkan keharaman hal tersebut. Baik. Saya akan berbicara di sini tentang apa namanya? Satu lagi ya, terkait dengan hak. Ya. Sebagian orang kadang niatnya bagus, Masya Allah, bela Islam. Ya. Ini hak Allah. Ini terkait dengan Al-Quran. Ya. Tapi dia tidak tahu yang melarang keharaman demo ini berasal dari mana? Hah? Dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hak pemerintah di situ. Ada tiga hak berarti. Ada hak Allah, hak Rasulnya, dan hak pemerintah dijaga. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah. Jelas ya? Beliau mengharamkan. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal itu, ya, mau dikemanakan hak Nabi? Ya. Yang tidak memperbolehkan kita langgar dengan alasan membela Nabi? Ini tidak dibenarkan. Baik. Tidak dibenarkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Usaid bin Khudair, seorang laki dari Al-Ansar berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat saya sebagai pekerjamu sebagaimana si fulan engkau pekerjakan?" Iya. Kata Nabi, "Satalqau ba'di atharah." Engkau akan dapatkan setelahku orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai engkau menjumpai saya di mana? Di telaga. Itu hak Nabi. Nabi suruh kita bersabar. Ya. Jelas ya? Nabi memerintah kita apa? Bersabar. Maka di dalam hal tersebut kita penuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula di dalamnya ada hak pemimpin, ya, hak pemerintah, sebagaimana yang telah kita paparkan tadi, ya wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang saya akan bahas beberapa syubhat, beberapa dalil yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan, ya, demonstrasi ini. Baik, ini secara ringkas ya, saya akan poinkan beberapa hal. Ya, sebenarnya kalau kita, saya mau kaji dari buku-buku yang ditulis di pembahasan di yang biasa disampaikan, ada beberapa orang yang saya lihat bikin ceramah-ceramah tentang hukum demonstrasi, dia mengambil dari buku-buku itu. Ya. Dan ini orang-orang sudah diketahui, kalau dia berbicara pemikirannya kemana, kawan-kawannya siapa, apa yang dia baca, itu bisa ditebak. Ya. Jelas ya? Berputarnya di situ-situ saja. Berputarnya di situ-situ saya. Dalil-dalil yang mereka sebutkan banyak ya, dan itu sebenarnya dihitung sebagai syubhat. Ya, dihitung sebagai syubhat. Baik, di antara syubhat yang paling banyak mereka sebutkan, dan ini ada di beberapa tulisan. Ya. Ada yang berdalilkan dengan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Dan para sahabat itu menjadi dua saf. Ya, satu dipimpin oleh Umar bin Khattab dan satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya untuk menampakkan kekuatan. Ya, untuk menampakkan apa? Kekuatan. Ya. Maka ini adalah bentuk dari demonstrasi. Ya, sudah kita terangkan ya bahwa ini hadith, kalau Syekh Al-Albani menganggapnya sebagai hadith yang apa? Hadith yang mungkar. Karena memang ada rawi di situ namanya Ishaq bin Abi Farwa. Ya, dan dia ini lemah, bahkan Ibnu Main berkata kadzab, pendusta. Ya. Baik. Kemudian dari sisi lain, kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah, itu umat Islam di sana di tengah kaum musyrikin itu dihitung kafir harbi. Jelas ya? Terhitung apa? kafir harbi. Jadi hal yang seperti itu biasa dilakukan. Namanya kaum muslimin, dan di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pemimpinnya. Jelas ya? Kalau memang Nabi yang melakukan di kehadiran Nabi itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang kedua dari syubhat mereka, dan ini yang banyak ditelontarkan, bahwa demonstrasi ini adalah wasilah. Ya. Adalah wasilah. Wasilah dan uslub katanya. Ya. Baik. Dan wasilah itu asalnya boleh, kata mereka. Wasilah itu asalnya apa? Asalnya dibolehkan. Apalagi wasilah ini sudah terbukti bermanfaat. Nah, ini kalimat sudah terbukti bermanfaat kita akan bahas juga ya. Ya. Baik, pertama begini. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kita untuk bersabar terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Benar atau tidak? Benar. Dalilnya tegas atau tidak? Tegas. Dalilnya mutawatir dan itu disepakati oleh para ulama. Kewajiban bersabar terhadap kedzaliman apa? Pemerintah. Iya. Baik. Ada kaidah dalam fikih, dalam usul fikih, al-amru bisyai nahyun an diddihi. Perintah akan sesuatu itu artinya larangan melakukan kebalikannya. Jelas ya? Jadi kalau kita diperintah bersabar, berarti kita dilarang apa? Hah? Dilarang melakukan demo, kan begitu? Iya. Maka ini artinya kalau dia katakan wasilah itu tidak benar. Sebab dia melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilah itu boleh dilakukan kalau tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan perintah. Ya, satu. Sudut yang lainnya, wasilah itu boleh dilakukan kalau tidak ada hal yang dilarang di dalam syariat. Kalau wasilahnya benar, tidak dilarang. Ini wasilahnya sendiri itu disertai dengan hal-hal yang apa? Dilarang. Kita sudah terangkan berbagai kerusakan di dalam demonstrasi itu. Baik. Ya. Jadi ini penggunaan wasilah di sini tidak benar. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa wasilahnya ini bermanfaat. Ya. Ada yang berkata demonstrasinya ini berhasil, masya Allah, sukses. Ya, karena kita melakukan demo seperti ini, akhirnya ya tercapai apa yang kita inginkan. Dan ini dari tipu daya syaitan kepada sebagian manusia. Ya. Karena di dalam Islam ini al-ghaya la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak membenarkan wasilah. Jelas ya? Jangan sampai karena tujuannya, oh tujuan saya benar. Dia pakai semua wasilah untuk itu. Tidak benar seperti itu. Iya. Iya. Jangan karena tujuannya bagus, semua wasilah bagus. Oh ini saya maksudnya, supaya saya bisa dapat tenang. Ya, ada kemanfaatan dengan tenang. Ya. Jiwa saya bisa beristirahat. Tidak apa-apa saya minum khamar dulu. Hah? Karena ada manfaatnya kan begitu. Setelah minum khamar, ternyata dia tenang. Nah, kan berhasil kan? Nah, berhasil. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Harus dilihat, dipastikan sesuatu yang dilakukan ini. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Iya. Kalau keikhlasan tadi kita sudah terangkan ya, insya Allah kita meyakini banyak di antara umat Islam itu atau orang-orang yang melakukan hal tersebut ikhlas, sangat baik niatnya. Tapi ini yang harus didudukkan, itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Iya. Apakah sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Ya. Sudah lewat di pembahasan kitab Tauhid ya. Dukun itu pada sebagian ucapannya ada apa? Ada yang benar. Ya. Oh kalau begitu dukun benar ya. Kan kita sudah tahu ceritanya kenapa ada sebagian ucapan dukun bisa benar. Karena kadang syaitan ini mencuri satu kalimat, dia campur dengan apa? 100 macam kedustaan. Kan begitu? Ya. Dari 100 macam ada satu kemungkinan, kadang-kadang ketemu apa? Ketemu benar. Tapi bukan artinya dukun itu dibenarkan. Telah tegas dalam syariat akan apa? Akan keharamannya, bahkan bisa masuk di dalam kekufuran dan kesyirikan. Iya. Baik. Karena itu ya, syah di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fa inna madzalika minhu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia sukai, dan si hamba ini dia selalu berada di dalam maksiat tapi dia selalu dapat yang dia sukai, maka ketahuilah itu hanyalah istidraj, akan membuat dia semakin larut di dalam dosanya. Iya. Kemudian beliau bacakan ayat, falamma nasu madzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bima kanu akhadnahum bagdatan fa idahum mublisun. Begitu mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sampai ketika mereka gembira, sudah bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka mereka pun diliputi dengan siksaan, tidak bisa keluar darinya. Baik. Kemudian, di antara syubhat juga, orang-orang yang ada sebagian riwayat-riwayat ya, hadith-hadithnya lemah, pendalilannya bukan pada tempatnya. Ya. Di antara syubhat juga katanya ini mudaharat masuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk dalam apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sekarang orang yang mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar, apakah selalu dia benar amar ma'ruf nahi mungkar? Belum tentu benar. Orang-orang Mu'tazilah salah satu prinsip dasarnya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Salah satu prinsip dasar siapa? Mu'tazilah. Artinya kudeta terhadap pemerintah. Tapi bahasanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ketentuan syariat. Ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya, ada dhawabitnya. Ya. Dan tidak boleh merubah kemungkaran dengan hal yang apa? Melahirkan kemungkaran yang semisal dengannya atau kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Iya. Baik. Kemudian di antara dalil juga atau di antara syubhat orang-orang yang membolehkan demonstrasi ini, ya mereka berdalil bahwa, dan ini banyak disebutkan ya belakangan ini, ya ini ada penulis yang bernama Hatim Al-Auni, Asy-Syarif Hatim Al-Auni, ya orang ini tampak kerusakan pemikirannya belakangan. Nah, kemarin ketika Syekh Wasiullah Abbas kesini, ini orang Mekah ya, beliau katakan bahwa ini orang sudah beliau ingatkan tentang bahaya pemikirannya semenjak dahulu. Ya, tapi baru kelihatan belakangan-belakangan ini. Ya. Nah, ini yang dipakai sekarang oleh sebagian orang untuk mengembangkan isu-isu Wahabi dari orang yang rusak pemikirannya ini. Salah satunya dia menulis tulisan tentang hukum demonstrasi damai. Ya. Dan dia sebutkan bahwa demonstrasi damai itu adalah wasilah salafiyah katanya. Ya. Itu adalah hal yang ditempuh oleh para sahabat. Ya. Ini naudzubillah ya. Ya. Bagaimana syubhat itu? Kok bisa ditempuh oleh para sahabat? Katanya Aisyah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, mereka semua berkumpul di perang apa? Di perang Jamal. Jadi mereka berkumpul di perang Jamal dalam bentuk seperti itu adalah bentuk demonstrasi. Hah? Tidak setuju terhadap Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, ini keliru ya. Kalau orang baca di kisah di perang Jamal itu dimaklumi bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha dan Az-Zubair, Mereka ini keluar untuk menuntut darah siapa? Utsman bin Affan. Ingin langsung menegakkan hukum terhadap orang yang membunuh siapa? Utsman bin Affan. Mereka itu bukan keluar untuk menekan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya ada kejadian yang terjadi di tengah jalan. Kan begitu? Tapi tujuan mereka keluar adalah itu. Dan ini ijtihad dari sahabat namanya. Dia pengen baik, ijtihad. Ya, dan Nabi SAW bersabda, "Idza jatahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka dia dapat pahala. Kalau dia keliru maka dapat? Kalau dia benar dapat dua pahala, kalau keliru maka dapat satu pahala saja. Nah, ini para sahabat ijtihad di tengah mereka. Jelas ya? Ijtihad di tengah mereka. Yang keliru itu kita. Kalau sahabat dia benar dua pahala, yang salah satu pahala. Kalau kita dapat dosa. Jelasnya ikut-ikut di urusan ahli ijtihad. Ya. Baik. Jadi berdalilkan dengan kisah ini untuk demonstrasi ini dari kekeliruan yang sangat besar ya. Jadi mereka keluar bukan untuk mendemo Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi untuk menghadapi dan mengeksekusi orang yang menumpahkan darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kemudian yang kedua, ya, apa yang muncul dari Aisyah, Zubair dan Talha? Ya. Ini kekeliruan mereka sendiri sudah menyesalinya. Kekeliruan mereka sendiri sudah apa? Sudah menyesalinya. Kemudian selain daripada itu, mereka diselisihi oleh para sahabat yang lainnya di dalam hal itu. Iya. Baik. Iya, ini juga ada yang ceramah. Dia sebutkan bahwa di tengah para as-salaf juga ada demo. Ya. Baik. Bagaimana demonya di tengah para as-salaf? Perasaan sekirim tadi. Ya. Dia sebutkan sebuah kisah terjadi pada tahun 284 Hijriah. Ya. Katanya waktu itu ada Nasrani mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang orang-orang ke pemerintah supaya menegakkan hukum terhadap Nasrani tersebut. Katanya ini demo terjadi, ada juga di masa para as-salaf. Ya, karena itu dia kasih judul besar ininya ceramahnya. Ya. Ternyata di masa as-salaf juga ada demonstrasi. Ya. Ini keliru ya, 285 itu Imamul Bukhari saja meninggal tahun berapa? 256 Hijriah. Dan Imamul Bukhari ini tidak masuk sudah di kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, as-salaf itu sahabat, tabi'in dan apa? Tabi'ut tabi'in. Yang lainnya kalau masuk kepada as-salaf, itu artinya mengikuti jalan mereka. Betul Al-Bukhari as-salaf. Dari sisi mengikuti jalan, tiga generasi terbaik. Kan begitu? Kemudian kalau ingin orang yang kumpul-kumpul, tidak usah pakai kisah itu. Pakai aja kisah kaum Khawarij yang mengepung rumah Utsman bin Affan. Nah, itu di masa as-salaf, di masa sahabat malah terjadinya. Ya. Bilang aja salaf demo. Siapa yang mendemo? Itu yang mendemo Utsman bin Affan. Nah. Jelas ya? Dan itu ada sebagian orang yang pakai dalil itu. Bahwa yang mendemo itu katanya ada sebagian sahabat yang ikut di situ. Dan itu dusta terhadap sahabat. Tidak ada sahabat yang bersyarikat di situ. Bahkan sahabat itu, mereka menunggu perintah Utsman bin Affan sebagai pemerintah. Kalau Utsman perintah untuk memerangi orang-orang yang mengepung rumahnya ini, akan dihabisi oleh para sahabat. Tapi Utsman lebih berpikir untuk apa? Bersabar radhiyallahu taala anhu. Dan itu ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai sini ya? Jadi mengatakan bahwa itu apa namanya? Nisbat kepada as-salaf, as-salaf melakukan hal yang seperti itu keliru ya, subhanallah. Enggak boleh seorang itu ya apa namanya menisbatkan sesuatu kepada para as-salaf yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Di muqaddimah sahih Muslim, Imam Muslim rahimahullahu taala itu meriwayatkan ya dengan sanadnya kepada Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak rahimahullah berkata kepada manusia, kata beliau, da'u haditha Amr bin Thabit fa'innahu kana yasubbus salaf. Kata beliau, tinggalkanlah hadith Amr bin Thabit karena Amr bin Thabit ini mencela para as-salaf. Ya, kalau ini tinggalkanlah hadith orang yang seperti itu, pembicara orang yang seperti itu, karena dia berdusta terhadap as-salaf. Ya. Orang-orang yang seperti ini tidak boleh dibiarkan ya, berbicara terhadap nas-nas syariat, ya, menisbatkan sesuatu kepada para as-salaf, hal yang mereka tidak ucapkan sama sekali. Baik. Kemudian diantara apa namanya, ini membahas masalah syubhat banyak juga ya. Ya. Ya, di antara syubhatnya juga katanya, baik, demonstrasi itu kalian katakan haram karena tasyabbuh dengan orang kafir. Apakah semua yang tasyabbuh dengan orang kafir itu haram, tidak boleh? Katanya ada yang boleh diambil. Contoh, ya, di perang Khandaq, ya, di Yaumul Ahzab, ketika Nabi dan para sahabat dikepung di kota Madinah, kaum musyrikin ya, bersatu padu dengan Yahudi dan Nasara mengepung mereka di Madinah. Maka waktu itu Salman Al-Farisi ya, atau salah seorang sahabat ya, mengusulkan supaya apa? Supaya Nabi membuat parit Khandaq. Nah, ini kebiasaan perangnya di negeri kafir seperti itu, kalau dikepung tempatnya. Maka Nabi mengambil hal tersebut. Nah, ini kan kebiasaan di negeri kafir dipakai. Ya, dipakai. Jadi itu sisi pendalilan mereka. Dianggapnya bahwa itu dalil. Padahal itu syubhat. Ya, syubhat apa? Yang berasal dari kerusakan pemikiran dan tahu cara berdalil. Ya, tidak mengerti cara berdalil. Ya, ini beda, Mas. Tidak ada hubungannya. Ya. Khandak ini, menggali khandak, itu tidak ada dalil yang melarang di dalam syariat kita. Beda dengan demo-demo ini. Sudah kita baca berapa? Ya. Berbagi pendalilan dari pokok-pokok syariat, menyelisih pokok syariat. Ya. Jadi tidak bisa dibedakan antara dua hal, dikiaskan sama. Itu namanya kias ma'al-fariq. Fasidul i'tibar, tidak dianggap kias yang seperti itu. Jelas ya? Memberi contoh yang benar saja. Ya. Baik, ini hal-hal yang seperti ini kadang dibawa oleh sebagian orang ya. Ya, kalau bahasanya, wah ini banyak kita bisa bawakan contoh-contoh yang lain. Bawa ke sini contoh-contohnya. Ya. Nanti saya akan tunjukkan bahwa kamu itu salah memahami. Keliru di dalam apa? Memahami. Sama ketika menisbatkan kepada sebagian ulama bahwa ada dari ulama kita yang apa namanya, yang berkata Syekh Ibn Uthaymin misalnya memberi fatwa tentang bolehnya demonstrasi, itu termasuk kedustaan terhadap para ulama. Bawakan ucapan Syekh Ibn Uthaymin tentang hal tersebut, saya akan tunjukkan ya, di mana dia keliru di dalam memahaminya. Jelas ya? Sama dengan sebagian orang yang belakangan ini membawakan fatwa Syekh Ibn Uthaymin tentang pemilu. Ya. Dipikirnya itu fatwa umum. Kalau dia dengar rekamannya, itu di awalnya sudah disebut ini kejadian di Kuwait. Di mana? Di Kuwait. Ya, seorang alim itu dia fatwa, dia lihat tempat. Ya. Jelas ya? Baik. Ini juga ada yang berkata bahwa demonstrasi ini itu diharamkan oleh para ulama di Saudi karena pemerintah Saudi mengharamkan. Ya, adapun di Indonesia, pemerintah Indonesia apa? Membolehkan. Ya. Maka boleh melakukan demo di Indonesia. Ini mereka berbicara hukum Islam atau mau berbicara tentang hukum Indonesia. Ya. Bikin aksi namanya bela Islam. Tapi tidak memakai hukum apa? Hukum Islam. Kalau memang hukum Islam yang dipakai, memang yang difatwakan oleh para ulama itu saja dari dulu. Ya. Dan itu berlaku di mana saja. Bahaya-bahaya yang telah kita sebutkan tentang bahaya demonstrasi, itu ada di kita atau tidak? Hah? Bahaya yang disebutkan tentang demonstrasi, menyelisih, apa namanya, menyerupai orang kafir. Kemudian dia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisih jalan kaum mukminin. Kemudian di dalamnya menyelisih hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya bersabar terhadap pemerintah, tidak bolehnya kudeta, tentang masalah nasihat. Ini semuanya ada di tengah kita atau tidak? Ada. Baik. Kalau begitu ada apa perbedaannya? Apa yang membedakan? Iya. Maka ini harus dipahami. Iya. Dan sekali lagi, alhamdulillah, untuk memperbaiki itu banyak caranya. Cara perbaikan. Ini kan mereka anggap wasilah. Iya. Sudah kita layani mereka, itu wasilah. Anggaplah wasilah benar. Apa namanya? Anggaplah itu wasilah ya. Kita tidak buka bahwa di dalamnya wasilah yang rusak dan seterusnya. Bukankah ada jalan-jalan yang lain lebih bagus daripada itu? Bukankah ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, karena itu salah satu bahaya demonstrasi ini, itu artinya kita mengambil sesuatu yang tidak disunnahkan dan kita meninggalkan hal yang disunnahkan. Iya. Yang disunnahkan adalah apa? Bersabar ketika terjadi kezaliman. Yang disunnahkan, yang merupakan sunnah dan bagian dari agama, tidak boleh kudeta terhadap pemerintah. Menasihati secara rahasia. Ya. Kapan tidak diamalkan, pasti kita jatuh dalam bidah. Begitu kaidahnya. Ya. Sunnah itu kalau tidak diamalkan, dia tinggalkan dari sunnah, pasti ada bidah yang dia buat. Karena itu kata Ibn Hazm rahimahullah, ma ra'ayna sunnatan muda'a illa wa ma'aha bid'atan musya'ah. Atau ma ra'ayna bid'atan musya'ah illa wa ma'aha sunnatun muda'ah. Tidaklah kami melihat ada bid'ah yang disebarkan, kecuali di situ ada sunnah yang ditelantarkan. Asalnya dia melantarkan sunnah, akhirnya muncul apa? Muncul bid'ah. Muncul bid'ah di belakangnya. Baik. Iya, ini terkait dengan masalah katanya demonstrasi itu adalah menampakkan kekuatan umat Islam, idharul kuwa. Iya, dan ini juga pernah terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika haji, ya kan melakukan tawaf bersama para sahabatnya di haji di tawaf kudum. Nah, di putaran pertama sampai putaran ketiga, ya disyariatkan untuk melakukan romal, berlari-lari kecil, ya, dan disebutkan alasannya supaya terlihat bahwa para sahabat ini kuat, karena orang-orang musyrikin waktu itu lihatlah, ini orang-orang dari Medina, mereka sudah menjadi lemah karena tertimpa penyakit panas di kota Medina. Maka Nabi perintah para sahabat berlari-lari kecil, menampilkan apa? Kekuatan. Ya, itu sama demo seperti itu juga katanya. Ya, ada-ada saja. Baik. Jadi ini istilah idharul kuwa itu beda ya kejadiannya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahnya. Ya, Nabi yang memerintahkannya. Dan itu bagian dari manasik haji ya, manasik umrah. Baik. Dan ini pernah terjadi juga ya di apa namanya dulu waktu laskar jihad itu, ya ada yang pernah dengar laskar jihad? Ya. Jadi waktu melakukan demo-demo itu di Senayan, waktu itu saya pas lagi di Saudi, ya saya telepon, maksudnya saya mau tegur, kenapa bisa seperti itu? Ya katanya kamu pulang aja dulu, nanti kamu kehabisan biaya lagi di situ. Akhirnya saya pulang, saya tanyakan. Ya, dalil mereka itu menampakkan kekuatan. Sama syubhatnya seperti itu. Jatuh di dalam kekeliruan hal-hal yang seperti ini yang apa? Yang mewarnai. Ya. Dan itu kemungkaran ya. Saya terangkan di sini hal itu supaya jangan ada yang memahami bahwa itu adalah hal yang saya benarkan atau kita membenarkannya. Itu adalah dari apa? Dari kemungkaran yang harus diperingatkan. Tidak ada di jalan ahli sunnah hal yang seperti itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Mungkin ringkas dan masih banyak hal yang saya belum terangkan. Tapi mudah-mudahan